Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Al-Baca TV dan sahabat radioku dimanapun Anda berada, semoga Anda senantiasa dalam keadaan baik dan selalu berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah senantiasa memberkahi Anda dengan kesehatan dan selalu dibimbing dalam ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di pagi yang penuh berkah ini kita kembali akan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali belajar bersama dalam acara rutin kita di setiap Senin pagi, yaitu belajar bareng bersama Buya dan Umi yang disiarkan langsung ya di Al-Bahjah TV dan juga melalui radioku ya, network ataupun radioku partner. Dan alhamdulillah kita masih akan terus belajar bersama agar kita bisa menjadi lebih baik lagi dan bisa semakin memahami syariat yang diajarkan oleh kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Al-Bahjah TV dan sahabat radioku dimanapun Anda berada, pada pertemuan yang lalu kita masih berada di silsilah tentang bagaimana kita mendidik putra-putri kita menjadi putra-putri ahli syurga. Dan kita saat ini akan kembali belajar bersama Buya agar kita bisa menjadi orang tua yang baik, karena anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak fi yaumil qiyamah. Kita semua akan ditanya oleh Allah tentang apa yang Allah titipkan kepada kita di dunia ini, dan anak adalah luar biasa. Anak bisa menjadi kemuliaan bagi kita, dan tetapi anak juga bisa menjadi musibah bagi kita, akan membawa kehinaan bagi kita jika kita tidak amanah di dalamnya, tidak mampu mendidik mereka untuk kenal Allah, kenal Rasulullah, maka anak akan bisa menjerumuskan orang tuanya ke dalam neraka, na'udzubillah. Semoga Allah membimbing kita semua untuk menjadi orang tua yang baik, yang bisa menghantarkan anak-anak kita menjadi ahli syurga, dan kita pun bisa menjadi ahli syurga berkat putra-putri kita semuanya. Pemirsa Baca TV dan sahabat radioku dimanapun Anda berada, kita masih akan terus belajar bersama tentang masalah pendidikan anak. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tentang tema yang saat ini sedang ramai diperbincangkan ya, artinya tentang masalah LGBT ya. Karena kan sekarang yang jika orang tua tidak hati-hati di dalamnya, maka tidak menutup kemungkinan anak-anak kita akan terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang rusak yang saat ini disebarkan oleh musuh-musuh Allah, yang tujuannya adalah untuk menjadikan pemuda-pemudi muslim, muslimah ya, pemuda-pemudi kita, anak-anak kita semuanya melanggar Allah dan mengikuti ajaran-ajaran musuh-musuh orang-orang yang jauh dari syariat Nabi Muhammad SAW. Sehingga saat ini kita akan belajar bersama Buya bagaimana agar kita bisa membentengi anak-anak kita dari faham-faham sesat, dari pemikiran-pemikiran yang tidak benar, dan bagaimana caranya, apakah dengan kita menjauhkan mereka dari ini semua, ataukah kita memberitahu tentang ini, tapi bagaimana cara menyampaikannya. Ini semua butuh ilmu ya, sehingga kita harus hati-hati agar kita tidak salah di dalam menyampaikan, sehingga nanti akan berdampak fatal bagi putra-putri kita. Baik sahabat radioku, pemirsa Al-Bahjah TV dan sahabat radioku dimanapun Anda berada, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada kali ini, Umi akan menyapa Bu yang sudah hadir bersama Umi di studio. Assalamualaikum Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu ya. Sehat berkat doa Umi, doa para pemirsa, para pendengar, yang semoga semuanya senantiasa dalam rahmat Allah. Amin, amin, amin. Dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Baik Buya, seperti yang sudah tadi Umi sampaikan kepada Buya ya, tadi kepada para pemirsa Al-Bahjah TV dan juga sahabat radio kita masih berada di silsilah tentang pendidikan anak ya. Dan kita kali ini akan mengangkat tema yang saat ini sedang marak Buya, yang mulai di hembuskan kepada pemuda-pemudi kita, yaitu tentang masalah LGBT ya Bu ya, dengan tujuan untuk menyesatkan umat atau menjadikan orang umat jauh daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bagaimana cara kita sebagai orang tua yang baik untuk bisa mementengi anak-anak kita tentang hal tersebut Bu ya, supaya anak-anak kita tidak sampai terbawa atau terpengaruh dengan faham tersebut. Dipersilahkan Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا وشافعنا maulana sayyidina Muhammad beginilah zaman yang disebutkan oleh Rasulullah, semakin akhir akan semakin rusak. Akan tapi juga ketahuilah, di setiap zaman ada para kekasih-kekasih Allah. Dan setiap zaman ada penerusnya Rasulullah, seperti hanya zaman ada penerus Abu Jahal. Setiap zaman ada penerus Sayyidina Musa alaihissalam, setiap zaman ada penerus. Beruntunglah yang mengikuti Nabi Muhammad menuhankan Allah. Tapi pengikut musuh-musuh Nabi Muhammad menuhankan selain Allah, membuat kerusakan, membuat kehancuran, biarpun atas nama kebaikan dan kemanusiaan itu sendiri. Tuhan kita tetap Allah, seperti Tuhannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tuhan kita bukan PBB, Tuhan kita bukan Amerika, Tuhan kita adalah bukan hak asasi manusia yang palsu, tapi Tuhan kita adalah Allah yang memberikan peraturan-peraturan dan memberikan rambu-rambu untuk menjaga hak asasi manusia itu sendiri. Maka di saat kita, kalau kita membicarakan tentang problem umat saat ini, termasuk sama saat ini yang marak, yaitu LGBT, kasus yang mengerikan, kebusukan yang dikemas dengan bermacam-macam kemasan, ya. Sesaat adalah membela fitrah dan hak asasi manusia, sesaat dengan bahasa kasih sayang kepada orang yang punya kelainan, sehingga mengorbankan atau menjadi merendahkan syariat Nabi SAW, yang justru hadirnya syariat Nabi Muhammad adalah untuk menyelamatkan fitrah yang salah tersebut. Ini masalah kasus pencenderungan laki-laki dengan laki-laki adalah pertentangan dengan fitrah, perempuan dengan perempuan, hubungannya dengan urusan syahwat dengan cara yang salah. Perzinaan jelas dibahas selama ini. Akan tetapi sisi keharaman yang namanya lesbi dan homoseks ini terasa lemah. Sehingga lemahnya pemahaman tentang keharaman hal inilah yang punya andil besar di dalam menyebarkan kasus kebusukan ini. Makanya harus saya jelaskan dari atas mimbar ini, itu adalah dosa besar, minal kabair. Disebutkan oleh para imam, Ibnu Hajar Al-Haitami, Al-Dhahabi, dan semua. Ini disebut sebagai minal kabair dan dosa-dosa besar. Maka keyakinan hukum laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, adalah dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada masalah besar di dalam hal ini. Di saat ada sebagian orang, mungkin tokoh, yang memberikan hukum ringan atau bahkan dianggap sebagai hal yang biasa saja, maka itu tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah muncul itu. Karena orang tidak senang. Orang dalam keadaan normal, orang rata-rata, manusia rata-rata normal, dilahirkan dalam fitrah yang normal. Yang punya kelainan semacam ini sangat sedikit. Dan akal manusia mengingkari yang demikian itu. Kecuali orang fitrahnya salah. Kalau orang fitrah salah, bukan berarti harus kita dukung fitrah ini. Fitrah yang salah ini. Hendaknya kita kembalikan. Dan bisa dikembalikan pada fitrah yang salimah. Fitrah yang benar bisa. Maka masalah kesadaran hukum, keharaman yang namanya sihak. Atau liwat. Sihak dan liwat. Sihak adalah perempuan dengan perempuan. Ya. Liwat adalah laki-laki dengan laki-laki. Bahkan sebagian dengan meringankan liwat itu yang diharamkan hanya memasukkan ke lubang belakang saja. Astagfirullah. Sihak saja perempuan dengan perempuan dikatakan dosa besar, bahkan dikatakan zaniyatani. Di hadapan Allah seperti zina, biarpun tidak ada hukuman had di dunia, hanya ada takzir hukuman. Akan tapi hukuman menurut Imam Malik, kalau memang orang yang sudah berlebihan, hukumannya bisa lebih daripada haddu zina. Artinya bisa dihukum lebih dari haddu zina. Dosanya, Kak, yang berlebihan misalnya dia termasuk orang yang menyebarkan ini semua. Atau mengajari orang untuk ini. Ini berbeda dengan orang-orang yang melakukan biasa. Kalau ada orang yang pelaku sihak perempuan dengan perempuan lesbi, maka dia seorang pelaku dan pelaku karena dia kelainan, kemudian dia melakukan yang demikian, maka hukumannya adalah hukuman takzir. Yang menjadikan dia jera. Mungkin 10 kali cambuk, mungkin 20 cambuk, 80 cambuk. Akan tapi jika dia adalah orang yang menyeru atau mengajak dan yang lainnya, ini lebih besar lagi. Bisa hukumannya lebih gede daripada hadduz zina. Bukan sekedar cambuk 100 kali. Sampai dia jera. Karena apa? Justru ini untuk mengembalikan dia agar dia kembali kepada fitrah yang normal. Iya. Dan yang lain agar tidak kebawa kepada fitrah yang salah. Seperti, iya. Dan ini yang harus difahami, dan itu indahnya Islam. Kasihan kepada orang-orang yang saat ini malah mendukung dengan hal-hal semacam ini atas dasar hak asasi manusia. Sebenarnya malah menjerumuskan. Menjerumuskan dia. Dan memang urusan fitrah itu sebenarnya tidak beda dengan urusan-urusan yang lainnya. Karena dusta kalau bang fitrah tidak bisa dikembalikan kepada fitrah yang baik. Penjelasan fitrah itu ya. Fitrah yang disebut fitrah itu adalah kecenderungan adanya syahwat. Kecuali jika orang tidak diberi syahwat. Jadi fitrahnya oleh Allah dicabut. Tapi ada syahwat. Kemudian di saat dia punya syahwat, kelainan kepada ada kelainan, mohon maaf, fitrah. Ada syahwat, kemudian ada orang kelainan, dia lebih senang dengan, mohon maaf, menyenangkan dirinya dengan tangannya sendiri. Ada dengan perzinaan, dan dengan laki-laki dengan laki-laki, atau perempuan dengan perempuan. Ini adalah masalah pelampiasan tentang fitrah tersebut. Pelampiasan dengan fitrah. Fitrahnya adalah bagaimana seorang laki-laki adalah punya syahwat, kemudian punya kecenderungan, ya, untuk melampiaskan syahwatnya. Sekarang ada orang sepanjang waktu, misalnya, dia menikmati hidupnya dengan, mohon maaf, menyenangkan dirinya sendiri. Dia fitrahnya ada sebetulnya. Hanya mungkin untuk memuaskan fitrahnya itu dengan cara yang wajar, yakni mencari seorang pasangan yang halal tidak mampu, maka dia melakukan yang demikian ini. Dan mungkin dia menikmati dengan yang demikian ini, atau mungkin dianggap sebagai cara yang praktis dan sebagainya. Dia menemukan kepuasan. Apakah kita dukung dengan yang demikian ini? Tentu tidak. Kita beri jembatani untuk bisa menikah dengan cara yang baik. Agar punya keturunan dan seterusnya. Sama seorang wanita dengan wanita. Dia melampiaskan syahwat dengan cara demikian. Tentunya tidak harus kita dukung dengan yang demikian. Akan tapi yuk kita kembalikan. Karena di dalam dirinya ada syahwat. Syahwat di dalam diri orang tersebut yang akan muncul berkala. Ada yang 2 hari sekali, ada yang 1 hari sekali. Ada mungkin karena terlalu kuat, mungkin beberapa jam tumbuh apa hadir syahwat itu. Nah, ini tinggal bagaimana kita melatih untuk menghantarkan fitrah tersebut kepada fitrah yang normal. Dengan menikah dan berlatih, berusaha. Tentunya ingat, kalau ingin menyembuhkan orang yang punya penyakit yang semacam ini, jangan dibuka dengan cara yang selama ini dia kelainan. Jangan dibuka. Memang tidak sama dengan urusan makanan. Akan tapi bisa dimisalkan. Ada seorang mungkin tidak bisa makan singkong. Tidak bisa makan singkong. Atau dululah waktu kita kuliah pertama itu susah makan roti. Akan tapi setiap hari tidak ada nasi, setiap pagi dikasih roti, akhirnya makan. Makan roti mau tidak mau ya. Mau tidak mau. Ada kebutuhan. Sama urusan syahwat. Di saat seorang nanti dijauhkan daripada melampiaskan syahwat syek dengan cara yang salah, kemudian diarahkan dengan cara yang benar, laki-laki dengan perempuan iya, dengan halal dan sebagainya. Asalkan tidak dibuka dengan cara yang salah tadi, syahwat berkala yang akan muncul sesaat-sesaat, kemudian dilampiaskan dengan, mungkin semula dengan cara yang dengan terpaksa, akan tapi ini syahwat terus keluar. Karena tidak akan sampai derajat jijik loh ya. Biarpun, seperti halnya kenapa orang bisa mau berhubungan dengan binatang? Ada orang seks aneh, kelainan, dan sebagainya. Itu hanya ingin coba-coba. Kenapa mencoba kembali kepada fitrah yang benar kok tidak perlu dilatih? sementara mencoba dengan cara yang salah. Seperti halnya seorang yang kena penyakit homo itu pun tidak serta-merta. Biasanya ingin coba, coba. Kenapa mencoba yang salah dia mau? Untuk mencoba dengan cara yang benar, dengan suami istri tidak mau. Ini adalah tugas para pembimbing, para psikiater dan sebagainya untuk menghantarkan mereka. Kapan dibuka celah ini, maka akan terus berkembang, susah disembuhkan. Ini maka bisa disembuhkan, makanya tugas semuanya. Maka kami sangat heran di saat ada informasi, ada pakar-pakar psikolog atau yang mengatakan ini, biarkan kasihan mereka, biarkan malah sebagai pendukung. Mungkin ini pakar-pakar yang sudah kena penyakit juga. Kalau kami memisalkan seperti orang yang ada dasar hak asasi manusia, kasihan dia, jangan sampai dia terkucilkan dan sebagainya. Lalu kita biarkan untuk merusak yang lainnya, agar dia tidak terkucilkan, agar punya kawan banyak begitu. Ini ada keanehan seperti halnya di sebuah kampung, ada orang penyakit gatal yang saya misalkan kemarin beberapa hari lalu. Ada satu orang punya penyakit gatal, gatalnya membahayakan sekali. Sehingga orang pada mengucilkan dia. Sehingga agar dia tidak terkucilkan, nah kita menjadi orang yang gatal semuanya saja deh. Biar dia aneh. Ya begitu dong. Disembuhkan yang gatalan itu. Dia punya penyakit, disembuhkan, diobati. Dan bohong kalau ada mengatakan tidak bisa. Alhamdulillah, ada beberapa orang yang datang kepada kami dan mereka akhirnya biarpun dengan berat. Dan misal ada seorang laki-laki, dia punya kelainan. Dan menikah tidak bisa melakukan hubungan apapun dengan istrinya. Nah, alhamdulillah, dia dalam waktu yang cukup lama, biarpun dia masih senang kalau melihat laki-laki, akan tapi dia bisa punya anak. Dan dia takut kepada Allah. Dan selama kenal, waktu itu sudah tidak melakukan lagi dengan laki-laki. Dan dia melaksanakan dengan istrinya dengan cara terpaksa. Itu pun ada kesepakatan antara seorang istri dengan suami untuk berlatih. Dan berlatih, dan berlatih, akhirnya punya anak. Biarpun dia mengatakan, aku masih punya kecenderungan kepada seorang laki-laki, kata seorang. Akhirnya bisa. Dan makanya, kalau katanya pakar psiko, pakar ilmu jiwa, tapi dalam hal-hal semacam ini, kenapa kok jurus malah menyerah? Ini tugas hebat, ini adalah saatnya untuk berjuang. Dan ini adalah kehinaan di hadapan Allah. Dan sungguh mengerikan sebagian orang yang mereka mengatasnamakan tokoh dan sebagainya, ikut-ikutan untuk mengatakan, itu adalah hak asasi mereka dan sebagainya. Hak asasi itu berkenaan dengan hal yang tidak merusak. Kalau hak asasi yang ada hubungannya dengan merusak dibiarkan, nanti semua menuntut hak asasi manusia. Saya punya hak begini, saya punya hak begini. Bahkan mungkin tukang copet pun harus beri hak. Dan sebagainya. Mungkin orang mengatakan, ya bukan begitu deh, ini kan masalah urusan kesenangan. Loh, mereka punya kebiasaan jelek. Ada orang punya kebiasaan ngambil, kalau udah ngambil gak? Gak enak. Ada punya kebiasaan orang mukul orang. Ada kebiasaan ini. Loh, kebiasaannya merugikan orang lain. Ini merugikan orang dan merusak orang lain. Baik, ya. Subhanallah. Baik. Ini perlu pembahasan dan mohon diangkat terus dalam hal ini. Karena bersama ini juga banyak mereka musuh-musuh Allah mengangkat masalah ini. Tapi kunci terpenting tentunya adalah menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bu ya. Baik, Bu ya, terima kasih Bu ya atas penjelasannya. Dan nanti kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang masalah LGBT ini. Dan juga kita akan mulai menyambungkan tentang bagaimana cara langkah-langkah bagi orang tua untuk membentengi putra-putrinya dari pemahaman atau pemikiran yang salah ini. Dan juga apa saja mungkin sebab-sebab yang akan menjadikan anak-anak bisa salah atau keluar dari fitrahnya gitu ya. Keluar dari fitrah yaitu karena memang Allah menciptakan laki-laki dan wanita. Ini adalah berpasang-pasangan, tapi di saat ada laki-laki senang dengan laki-laki, apakah ini memang sudah pemberian dari Allah atau mungkin ada sebab-sebab yang menjadikan itu semua, atau wah, mungkin ada orang tua yang memang kadang tanpa disadari ternyata menjadikan anaknya mempunyai kelainan-kelainan seperti ini. Kita akan membahasnya kita akan break terlebih dahulu dan jangan beranjak kemana-mana. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Pemirsa Baca TV dan Sapa Radio Kudu manapun Anda berada, kita masih berada dalam acara belajar bareng bersama Buya dan Umi, dan tema kita kali ini adalah bagaimana kita membentengi anak-anak kita dari paham atau pemikiran yang saat ini marak sekali yaitu LGBT. Dan tadi Buya telah memberikan mukadimah ya kepada kita semua bahwa artinya ini adalah sesuatu yang anggaplah ini adalah sebagai suatu penyakit gitu ya. Artinya bukan cara untuk kita menunjukkan kasih sayang kepada mereka yang sudah mengikuti pemikiran ini atau bahkan ya masuk di dalamnya, bukan dengan cara mendukung, akan tapi bagaimana kita mengembalikan mereka kepada fitrah yang sesungguhnya, seperti yang tidak akan menjadikan mereka melanggar kepada Allah, tidak menjadikan mereka melanggar kepada Rasulullah SAW. Dan memang kunci yang paling utama untuk menjadikan mereka kembali kepada fitrah yang sesungguhnya adalah menanamkan rasa takut kepada Allah, dan bahwa ini adalah urusannya semua ada hitungannya di hadapan Allah, dan bukan hanya sekedar pelampiasan syahwat semata, tapi ini semua akan berdampak fatal ya, untuk di kedepan harinya, dan juga akan bawa pengaruh buruk bagi lingkungan dan semuanya. Baik Bu ya, tadi seperti yang sudah Umi sampaikan kepada pemirsa Al-Bajah TV dan juga para sahabat radioku, tentang artinya tadi Bu ya telah memberikan gambaran bahwa ternyata itu adalah dosa yang sangat besar, bahkan sebagian menganggap lebih besar daripada suatu perzinahan Bu ya, kalau jika ternyata berdampak sangat fatal sekali. Dan tadi Bu ya telah memberikan ya, ada had-had yang harus dijatuhkan ya bagi orang-orang yang sudah masuk kepada sejenisnya ini. Dan terus Bu ya, langkah-langkah bagi orang tua di saat ini marak sekali terjadi ya, marak sekali disuarakan di mana-mana, bahkan tidak sedikit ya, bahkan ini bukan sampai Umi sendiri pernah mendengar bahwa ada sebagian permainan-permainan game-game yang ada di, yang mereka bisa kadang dimainkan oleh anak-anak, yang bisa diambil melalui HP Bu ya, bisa dimainkan dengan HP, itu ternyata ada menyisipkan tentang pemikiran ini Bu ya, menanamkan yaitu tentang masalah senang kepada sejenis dan sebagainya gitu Bu ya. Dan juga ada beberapa situs ya, atau mungkin yang kadang banyak sekali membahas tentang masalah ini, dan juga di televisi juga marak tentang ini Bu ya, sehingga bagaimana cara orang tua untuk memberikan pengertian, pengarahan kepada anak-anaknya bahwa ini adalah satu yang salah, apakah dengan cara menjauhkan mereka dari itu semua, ataukah memberitahu akan tapi memberikan batasan-batasan, atau seperti apa Bu ya. Dan juga jika apa saja mungkin yang bisa menjadikan sebab-sebab mereka ini keluar dari fitrah yang sesungguhnya Bu ya, sehingga muncul perasaan senang kepada sejenis, apakah mungkin ini adalah karena kesalahan orang tua, atau mungkin ada salah didik, atau seperti apa Bu ya. Dan jika sudah ada orang tua yang anaknya sudah terlanjur salah, artinya kok sudah mulai ada kecenderungan terhadap hal tersebut, senang kepada lawan jenis, apa yang harus dilakukan sebagai orang tua untuk menarik mereka kembali, agar mereka kembali kepada fitrah yang benar, seperti yang sesuai dengan syariat Islam Bu ya. Baik, dipersilakan. Berkenaan dengan masalah dosa tadi, maksudnya lebih dosa dari zina itu di saat orang tersebut mempromosikan atau mengajak yang lainnya untuk yang demikian itu. Adapun masalah hukumannya dijelaskan para ulama, khusus luti, liwat, memasukkan ke lubang dubur, itu yang ditegakkan hukum di dunia hukum, seperti hukuman hukum orang melakukan zina ya. Selagi belum masuk, maka hukumannya tetap besar, dosa gede di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hukumannya besar di hadapan Allah, seperti hanya sihat bagi seorang perempuan, maka hukumannya adalah takzir. Yang jika dia adalah termasuk orang yang mengajak-ngajak mempromagandakan, maka takzirnya hukumannya besar lebih gede daripada hukuman zina, hukuman cambuk zina. Dan bagi seorang laki-laki yang sudah punya istri lalu melakukan yang demikian, maka masuk bab muhsan bisa ya. Ini pembahasan para ulama hukum ya. Tapi ingat, hukuman di dunia ini tidak harus ditegakkan. Misalnya ada orang bertobat lalu menarik diri ya. Karena ini dosa kepada Allah, hendaknya menarik diri dan tobat kepada Allah. Sama seperti zina ya. Sama seperti zina. Akan tapi hukuman di dunia seperti itu kalau mau ditegakkan ya. Tapi ingat, yang paling mengerikan ini di hadapan Allah nanti. Ya, kalau maksudnya menarik diri, saya tidak mau, dia berjanji, lalu kembali kepada Allah. Dan ini kesadaran hukum haram ini yang harus ditegakkan. Ada sebagian, mohon maaf, katanya yang penting tidak masuk. Kalau perempuan dengan perempuan, tidak akan bisa masuk. Ya, hanya melakukan satu-satu sentuhan, atau tentrik, bergesek, dan sebagainya, misalnya yang disebutkan. Ini yang dikatakan haram, ya di situ. Karena apa? Dosanya bertumpuk-tumpuk, mulai dari melihat aurat, memegang aurat, melambiskan syahwat. Ya. Di situ dosa. Maka kok aneh, sebagian orang mengatakan ini biasa. Jadi kasihan. Ini adalah melakukan suatu pelanggaran dosa gede di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat ini tidak disadarkan, dihadirkan kepada umat tentang dosa ini, maka jadi ngentengin. Karena ini lebih praktis. Kalau belum biasa buat laki-laki dengan laki-laki, perempuan tidak ada yang dia curiga, tidak ada yang curiga, perempuan dengan mereka menganggap lebih aman Bu ya. Ini permasalahan yang harus diselesaikan. Ini yang saya hadirkan. Semoga Allah menjaga anak-anak. Bahkan kemarin Bu ya juga telah memberikan penjelasan bahwa onani dan masturbasi pun itu adalah suatu dosa besar kecuali dengan beberapa hal, Bu, ya. Onani masturbasi adalah dosa. Iya, Bu, ya. Itu kan melakukan mencari kepuasan dengan diri sendiri, Bu, ya. Dosa gede nanti akan menjadi dosa besar kalau orang mengentengkan dosa. Iya, Bu, ya. Masturbasi, onani adalah dosa. Iya, Bu, ya. Dan mungkin adalah jalan bagi orang yang takut terjerumus dalam zina, atau takut terjerumus dalam hubungan laki-laki dengan laki-laki. Di saat tidak mampu melakukan syahwat, kalau melihat laki-laki di sampingnya, dia akan melakukan. Iya, Bu, ya. Maka ini dalam keadaan darurat. Maka ini termasuk solusi juga untuk keluar dari haram yang gede ini. Dengan melakukan onani dan masturbasi akan lewat catatan. Dengan catatan ini mungkin misalnya kalau ada orang mendapatkan dua ancaman keharaman, maka yang gede ditinggalkan, ngambil yang lebih kecil. Maka di saat itu urusan onani masturbasi bagi seorang wanita, onani bagi seorang laki-laki, maka di situ hendaknya diperhatikan juga tiga hal. Memang dalam keadaan darurat. Kalau saya tidak melakukan, saya akan melakukannya. Yang lebih haram lagi, ya, na'udzubillah. Atau laki-laki melakukan dengan laki-laki, atau perempuan. Ya, mungkin perempuan. Seorang wanita, ada yang cerita kepada kami, seorang wanita, kalau sudah berduaan dengan wanita yang, dia sudah gemeteran hatinya, sudah enggak bisa. Apalagi di saat wanita itu ada kemauan dengan dia. Ya. Itu pasti, sampai katakan, kalau seandainya kamu dikunci dalam pintu, kamu mesti melakukan. Pasti melakukan. Ya. Karena ternyata syahwatnya besar sekali. Nah, di saat seperti itu, maka, keluar meninggalkan tempat tersebut atau apa. Mungkin dia tidak mampu dan sebagainya. Maka termasuk masturbasi dan onani. Itu pun lihat. Dengan catatan, awas, jangan beralih ke sini. Menjadi kebiasaan. Yang pertama adalah dalam keadaan darurat semacam itu. Untuk meninggalkan keharaman. Keharaman yang besar. Satu. Yang kedua adalah tidak boleh menghayalkan. Termasuk dengan orang laki-laki yang akan di... Kalau dia seorang laki-laki. Atau kalau orang yang takut zina, tidak menghayalkan dengan perempuan tersebut. Kalau hayalan itu dahsyat luar biasa mengalahkan bidadari. Yang mungkin hayalannya bisa orang tercantik di dunia sekalipun. Jadi bahaya kepada masa depannya sehingga tidak menemukan orang seperti dalam hayalannya. Yang ketiga, hendaknya di saat melakukan bukan di tempat yang nyaman. Tapi di tempat yang sekiranya dia sendiri tidak nyaman melakukan. Itu hanya untuk mengentaskan daripada agar dia terhina. Artinya, tidak menjadi hobi itu nanti. Dan itu tidak menjadi hobi. Termasuk dalam mazhab Imam Abu Hanifah disebutkan ditambahkan bagi orang yang belum bersuami artinya. Baik, ini ada tambahan. Jadi di sini bukan mengatakan berpindah dari situ lalu ke Amar Surja. Ini kebetulan kita masuk bab ini, ya. Bab onani dan masturbasi. Akan tapi harus difahami. Dosanya yang namanya sihak atau liwat. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan adalah dosa besar. Iya. Dan sebetulnya caranya adalah menghindari dari kita berdekatan dengan Abdul Wasor menurut Nata. Ya. Kalau misalnya seorang laki-laki kalau dekat dengan laki-laki panggil syahwat, ya jangan dekat. Sebetulnya tidak beda dengan antara laki-laki dengan laki-laki. Yang dia bangkit syahwat, yang kata tidak bisa nahan dan sebagainya. Perempuan dengan perempuan. Bangkit syahwat dan sebagainya. Yang kalau berduaan pasti melakukannya. Itu sebenarnya tidak beda dengan laki-laki normal dengan perempuan normal yang berduaan. Berduaan, Besman. Laki-laki normal dengan perempuan normal berduaan. Ya. Ada bangkit syahwat atau tidak? Iya, bisa bangkit syahwat. Akan tapi semua tidak melakukannya. Kapan dia bisa meninggalkan dan tidak melakukannya? Di saat takut kepada Allah. Ini haram, selesai. Syahwat, bergolak. Karena haram, tidak boleh. Itu bukan halal buat saya. Sama sebenarnya tidak ada beda. Karena apa? Ini lebih ke syahwat. Apakah ini dikatakan menghentikan fitrah? Langsung kita berzina dengan siapa saja? Kan tidak. Menghentikan fitrah? Bukan. Tapi mengarahkan fitrah kepada yang halal. Mana istrimu? Mana suamimu? Kalau tidak menikah. Jadi kalau menuruti fitrah, itu tidak diatur, kacau. Seorang suami jauh dari istri. Fitrah saya hadir nih. Wahai perempuan, saya punya fitrah nih, ayo dengan kamu, fitrah saya ini. Saya lampiaskan. Zina, begitu. Gila semuanya, sudah ada aturan di sini. Ditahan fitrah itu. Kalau memang istri jauh dan sebagainya, bangkit sahabat, aku terjun zina, tinggalkan tempat tersebut. Alihkan dengan yang lainnya. Sampai ketemu yang halal. Sama, laki-laki dengan laki-laki pun bisa. Di saat bergejolak, astagfirullahaladzim, ngambil air wudu dan sebagainya. Nah, baik, ini, yang menjadi masalah itu. Tidak dianggap sebagai sebuah kesalahan. Tidak dianggap sebagai keharaman. Lalu terus berjalan. Sampai kapan sembuh? Wong tidak dianggap sebagai kesalahan. Dan kenikmatan. Di situ ada kenikmatan. Seperti halnya, mohon maaf. Ini, ada seorang laki-laki bisa melakukan onani. Atau seorang perempuan masturbasi. Tanyakan, objekmu apa sih? Dia melakukan keserangan dengan apa? Bukan dengan seorang laki-laki, bukan seorang perempuan. Tapi dengan tangannya sendiri. Kenapa dia bisa melakukannya? Apakah dia melihat tangan syahwat? Tidak. Ada hayalan yang dihadirkannya. Ada yang membangkitkan syahwatnya. Artinya bagi seorang yang laki-laki dengan laki-laki, syahwatnya dengan laki-laki, dia bisa melakukan dengan perempuan. Anggap saja paling rendahnya seperti masturbasi, tapi dengan istri yang halal. Artinya masturbasi saja bisa, atau onani bisa, masturbasi kok tidak bisa? Kenapa dengan pasangan tidak bisa? Ya, bisa, ya, perlu berlatih ini. Ya, kayaknya harus buat klinik, klinik penyembuhan. Bisa, kalau ada psikiater nyerah berarti dia bukan psikiater. Kalau pakar-pakar seperti kok nyerah nggak? Bisa diselesaikan. Ya, dan yang kami sampaikan ada yang pernah kita coba diselesaikan dan selesai. Ya, artinya memang perlu duduk para psikiater ini menyembuhkan ini, harus dijauhkan. Bahkan sampai ini ada. Ada psikiater yang salah ini, termasuk seorang wanita yang mengadu, ya kan? Untuk melatih mengembalikan kenormalannya. Suruh berlatih dengan mencari laki-laki. Jadi dia mencoba. Astagfirullah, haram ya. Iya, ini katanya suruh mencoba dengan laki-laki. Bangkit sahabat enggak, perlahan demi perlahan. Jadi dia akhirnya menggoda laki-laki, akhirnya mencoba dengan laki-laki. Ini berlatih zina namanya. Ini pernah ada cerita. Jadi mungkin karena seorang psikiater tidak ngerti syariat. Ini haram. Baik. Ada pun masalah sebab-sebab. Langkah-langkah untuk membentengi, Bu, ya, mungkin dengan membentengi ini tadi. Itu tadi, Bu, menanamkan. Kalau menanamkan rasa takut, keharaman, kemudian solusi harus diberikan. Akan tapi untuk bagaimana anak-anak terpengaruh dan sebagainya. Bagaimana orang bisa masuk dalam kelainan ini? Mungkin dari pergaulan masa kecilnya. Atau mungkin begini, mohon maaf. Dari sesuatu yang semula kita tidak suka, bisa menjadi suka. Karena ada urusannya dengan fitrah tadi. Fitrah syahwat. Seperti halnya rasa lapar, ya kan? Ada indera yang keberapa? Lapar dan syahwat, indera keberapa itu? Selain indera kelima. Selain indera yang kelima, tiba-tiba orang merasakan lapar. Tiba-tiba orang panggil syahwat. Baik. Ada satu orang hobi makan. Dari berita-berita di mana televisi atau koran, ada satu orang hobinya makan cacing. Goreng cacing. Ada orang hobinya makan ulat pohon turi. Coba. Ada makan beling juga. Bisa makan. Kalau beling kita enggak ada urusan cici. Iya, Be. Kita hanya bicara satu yang semula adalah menjijikkan. Menjijikkan. Ada orang makan ulat. Kif ulat. Ulat dimakan. Iya. Ada orang jijik atau tidak? Ada yang jijik. Ada yang tidak, Ji? Ada yang tidak. Kenapa dia tidak jijik? Karena mungkin di saat dia lapar. Ya kan? Ada keinginan tidak ada lagi dicoba itu. Dan lupa jijiknya. Dan rupanya makanan orang makanan kita dengan orang Arab. Orang Arab melihat kita buat rujak jijik. Apa warnanya kok begitu? Kotor banget. Rujak ulek. Menjijikkan. Itu kotor. Ya kan? Jadi semualah sesuatu yang semula menjijikkan. Dibarengi dengan rasa lapar. Dibarengi dengan rasa lapar. Kemudian dicoba. Dicoba. Ternyata waktu masuk tenggorokan adalah ada. Ada nikmatnya. Akhirnya apa? Dia lupa dengan bentuk dan lupa jijik dengan warna. Baik. Tidak beda dengan urusan syahwat. Di saat seorang laki-laki bangkit, dibangkit syahwat atau dibangkitkan syahwatnya, dia ingin menuntaskannya. Seorang laki-laki, wajar dia seorang laki-laki akan muncul syahwat sesaat. Tiba-tiba bangkit syahwat. Atau dibangkitkan syahwatnya. Kemudian dilampiskan dengan cara, misalnya ketemu teman laki-lakinya. Teman lakinya mungkin memegang-megang dan sebagainya sampai bangkit syahwat. Kemudian saat itu mulai dikeluarkan dengan cara yang salah. Apakah dengan tangan kawannya dan sebagainya. Terlatih menjadi kebiasaan. Akhirnya menjadi hobi, menjadi kelainan. Iya, Pak. Kenapa saat ini yang dibidik adalah anak-anak kecil? Anak-anak usia SMP, masa pubertas. Di masa bergolak. Masa penasaran, ya. Masa bergolak, dan memang saat itu rasa kritis belum ada yang pengen mencoba. Dan syahwat selalu muncul. Dan dia merasakan keledatan keluar mani di awal-awal. Dan ini dahsyat bagi sejarah hidupnya. Iya, Pak. Sejarah hidupnya dahsyat, keluar mani. Dahsyat, dan dia bisa lihat. Belum kontrol. Akhirnya apa? Dia berlatih dengan kawannya dan seterusnya. Dan juga merasa lebih aman dengan itu. Dan aman, tidak akan dimarahi ibunya dan sebagainya. Selesai. Ini bakal kelainan. Makanya kenapa yang dibidik dalam grup-grup LPC, anak-anak LGBT, anak-anak kecil itu, anak SMP dan sebagainya. Kenapa? Dia pengen biasakan dari kecil sampai dia kelainan. Nah ini, kalau dicermati seperti itu. Makanya nanti akan praktis. Kalau saya nikah nunggu berdua-dua tahun. Sementara sahabat saya seminggu akan lahir dua kali, tiga kali, empat kali. Kenapa susah nunggu berdua tahun? Karena tidak ngerti halal haram, tidak ada pendidikan. Terlatih, menjadilah dia. Laki-laki senang laki-laki, perempuan senang perempuan. Nah inilah anak kita yang hilang. Na'udzubillah. Maka jangan dianggap main-main. Jangan dianggap ini main-main. Dan ini adalah masalah besar yang harus dihadirkan. Dan memang kita harus diselesaikan ini. Selesaikan. Pertama keharaman harus dihadirkan, disadarkan umat ini. Nah kalau kita menjaga haknya dia, kita kembalikan pada fitrah yang selamat. Nah ini makanya anak-anak kecil dan anak-anak kecil ini akan mudah ke bawah dalam hal ini. Lalu sebagai orang tua apa yang harus dilakukan Bu ya? Karena ini kadang di luar kontrol Bu ya. Tentu waspada karena obrolan-obrolan seperti apa yang mungkin disampaikan kepada anak Bu ya. Padahal ini adalah haram. Nah, maka diajak bicara tentang macam masa murahakoh ini. Ya. Sebetulnya kita menjanjikan dalam tahun ini setelah apa pada akhir-akhir ini kami sering berjanji untuk menghadirkan masalah cinta. Bagaimana mencintai yang benar dan seterusnya. Harus ada kontrol syariat dan sebagainya. Maka mencintai itu adalah fitrah. Seorang laki-laki ada kecenderungan dengan seorang perempuan. Itu perempuan fitrah. Fitrah, ya. Akan tapi kita ajak bicara tentang cinta. Cinta yang benar bagaimana. Dan kapan kita akan memastikan pilihan kita untuk orang kita cintai. Ini adalah masa, ada marhalah. Ada saat ada marhalah pertama, ada fase pertama, seseorang itu ada kecenderungan. Misalnya, ada kecenderungan ini, baru nanti setelah ada kecenderungan, berkata kekaguman. Kekaguman dibarengi dengan fitrahnya sebagai seorang laki-laki. Ada kagum dengan seorang perempuan. Seorang perempuan kagum dengan seorang laki-laki. Anak gadis kagum dengan seorang pria. Ada kekaguman, itu wajar. Dan bahkan mungkin kekaguman bisa saja kepada satu jenis. Dan belum ada hubungannya dengan syahwat. Seorang perempuan mengatakan perempuan, oh itu cantik. Seorang laki-laki mengatakan kepada seorang laki-laki, oh itu ganteng. Ini sekedar kekaguman. Dan bisa kagum dengan seorang wanita. Laki-laki kagum dengan wanita, laki-laki kagum dengan laki-laki, atau sebaliknya. Ini wajar. Akan tapi setelah itu, ada kecenderungan. Nah, kecenderungan itu sebenarnya ada seruan dari dalam dirinya, yaitu syahwat tadi. Ya. Bergetar, debar-debar, dan seterusnya. Nah, sebetulnya, bersama kecenderungan ini, jangan memutuskan aku harus mencintainya. Ya. Di situ ada ngambil keputusan. Dan ini akan kita gunakan akalnya. Anak harus dididik. Sudah waktunya kah engkau untuk ngurusi itu? Kemudian masa depanmu seperti apa? Dan pilihanmu kayak apa? Ini harus ada gambaran. Karena hidupmu bukan untuk esok hari saja. Ada jangka panjang. Dan difahamkan urusan akhirat. Sehingga seorang anak jika diajak berpikir matang, didewasakan dia, dia akan mengatakan, belum waktuku. Aku ingin sekolah. Aku akan ini. Ya, Bu. Tapi kalau tidak diberi pendidikan cinta, dia liar mendapatkan salam dari kawannya. Ya, Bu. Yang laki-laki dengan perempuan, lalu mungkin sampai derajat zina nantinya. Yang laki-laki dengan laki-laki, khusus LGBT ini. Maka ini pendidikan cinta, ini penting. Jadi namanya, di saat ada kekaguman, kemudian di saat itu ada kecenderungan, kemudian ngambil keputusan. Yang ngambil keputusan ini adalah menggunakan akal. Jadi cinta itu nanti setelah itu cinta sesungguhnya. Ya, ada namanya cinta, punya. Sesaat-sesaat. Nah ini juga harus dibahas. Jika orang tua pun harus mempunyai ilmu dalam hal ini untuk mengarahkan anaknya mencintai yang benar. Ya, Bu. Bukan menyuruh pacaran. Bisa saja dia karena kesadaran akalnya, dia bisa menunda hatinya, sehingga sampai pada waktunya nanti dia akan mencintai. Cinta tetap ada kecenderungan dengan. Cinta disimpan di dalam hatinya. Kecenderungan tetap ada. Akan tapi, dia bisa menunda karena akalnya hidup. Sampai pada waktunya menikah nanti dia bisa selamat. Baik, Bu. Tapi memang tidak semua orang tua mampu, Bu, ya, untuk memulai membuka permasalahan ini dengan anak. Kadang karena merasa tidak nyaman, malu, dan sebagainya. Artinya butuh ilmu, Bu, ya. Dan sahabat pemirsa Baja TV dan sahabat radioku dimanapun Anda berada, kita masih akan melanjutkan pembelajaran kita tentang langkah-langkah agar orang tua tidak merasa canggung untuk membahas permasalahan-permasalahan seperti ini kepada anak. Dan juga seperti apa cara-cara yang baik, ya, supaya artinya jangan sampai kita menyampaikan sesuatu kepada anak sebelum waktunya. Dan bagaimana orang tua itu untuk mengetahui bahwa anak ini sudah cukup waktu untuk mulai membahas hal-hal seperti ini. Maka nanti kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita. Jangan beranjak kemana-mana, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Baik, pemirsa Baja TV dan sahabat radio kuning manapun Anda berada. Kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita dan kita masih berada di silsilah tentang masalah mendidik anak dan tema kita kali ini yaitu tentang masalah LGBT, ya, bagaimana kita membentengi putra-putri kita agar tidak sampai salah langkah, ya, dan tidak sampai terbawa dengan pemikiran-pemikiran sesat yang saat ini sudah disuarakan oleh musuh-musuh Allah. Baik, Bu, ya, tadi melanjutkan kembali, Bu, ya, sedikit sebelum kita masuki pertanyaan atau mungkin kita sambil membuka pertanyaan, Bu, ya, dan kita mungkin bisa membagi ini menjadi dua sesi, Bu, ya. Mungkin kita jika tidak bisa dibahas pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dan juga kami memberikan kesempatan kepada para pemirsa Baja TV dan juga sahabat radioku yang ingin bertanya langsung kepada Bu, ya. Anda bisa menggunakan via SMS kami atau via WhatsApp kami di 081-321-461-079 atau Anda bisa menggunakan di via telepon di 0231-830-8929 atau Anda bisa menggunakan Facebook Buya Yahya di www.facebook.com /buyayahya.albahjah, ya. Dan juga ini ada sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Bu, ya, dari beberapa sahabat. Ini ada pertanyaan dari hamba Allah. Ini ada sahabat Aulia di Bandung, ya. tentang dia bertanya Bu ya, sama kita menunggu telepon yang masuk, kita akan membaca terlebih dahulu pertanyaan sudah bergabung melalui via Facebook. Ini ada dari sahabat Aulia di Bandung. Bu ya, saya mau bertanya tentang haramnya seorang perempuan menyamai seorang laki-laki. Apa hukumnya apabila seorang perempuan memakai celana karena suatu pekerjaannya dan ia menggunakannya hanya di area kerja saja, dan apabila di luarnya sana dia memakai pakaian yang dianjurkan, apabila di luaran dia memakai pakaian diajarkan Islam Bu ya. Artinya menggunakan pakaian seperti celana hanya di saat kerja, tapi di luaran sebenarnya dia menggunakan pakaian yang seperti disyariatkan. Itu hukumnya seperti apa Bu? Apakah disebut sebagai menyerupai laki-laki atau gimana Bu? Bismillah. Dalam hadis Nabi itu disebutkan Allah la'anallahu al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa'i wa minan wa al-mutasyabbihat minan nisa'i bir rijal. Jadi menyerupai seorang laki-laki dengan perempuan hukumnya haram, akan menjadikan sebab murka Allah dan kutukan dari Allah. Begitu sebaliknya, seorang wanita menyerupai kaum laki-laki, artinya memang baju itu adalah baju yang khusus kaum laki-laki, digunakan oleh seorang perempuan, maka saat itu akan menjadi sebab dia dikutuk oleh Allah SWT. Ada, jadi kalau yang ciri khas, kalau orang laki-laki, seorang perempuan pakai itu mesti dianggap sebagai seorang laki-laki, maka ini ada yang menjadi dikutuk oleh Allah, menyerupai. Adapun masalah celana itu sendiri, Allah memberikan kasih sayang kepada seorang wanita yang pakai celana tapi di dalam bajunya. Kalau memang urusannya kerja, kerjanya harus, kenapa tidak faktor di dalam bajunya? Ya begitu. Karena seorang perempuan itu dianjurkan untuk memakai celana di dalam bajunya, di dalam roknya itu. Kenapa? Untuk menjaga dari kalau seandainya dia jatuh atau apa, tidak akan tersingkap. Tidak akan kebuka karena takut yang namanya terlihat manusia. Ya. Nah, ini penjagaan. Akan tapi tetap celana itu adalah di dalamnya. Agar apa? Agar aman. Tapi bukan di luar. Jika tuntutan kerja Bu ya? Dari aturan dari perusahaan atau kantor? Sebetulnya gini ya. Kalau masalah tuntutan kerja, semua orang bisa beralasan dengan itu semuanya nanti. Untuk melanggar Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman kita tidak mengatakan pakai celana, apakah sekarang itu pakai celana itu harus diharamkan? Kalau menggunakan celana, hendaknya ini untuk menutup wilayah-wilayah membuka lekukan tubuh. Sebisa mungkin pakai yang sempurna tanpa ada baju laki-lakinya. Akan tapi kalau harus pakai model celana, paling tidak seperti, mohon maaf, ini baju yang Islami yang paling ringan, seperti yang dikenakan oleh wanita-wanita Pakistan. Ya. Jadi dia punya baju yang menurun sampai di bawah pinggulnya, sehingga tidak terkait lekut-lebutnya. Lakukan seperti itu. Jadi bajunya itu dikeluarkan panjang sampai pakai celana ya, Bu, ya. Di atas lo, di atas lutut. Ini termasuk di bawah lutut ya. Di bawah lutut, bahkan di atas lutut. Di atas lutut juga ada. Ya, yang penting pinggulnya itu sudah tidak tertutup. Ya, ini sudah sangat luar biasa dalam hal ini di zaman sekarang. Dan itu juga termasuk baju yang Islami pada saat sekarang. Hanya masalah tingkat kesempurnaan. Kesempurnaan ya. Dan juga celananya tidak membentuk Bu, ya. Artinya tidak longgar. Yang longgar. Pakainya seperti ya, ini. Dengan urusan kerja Anda, di saat Anda keluar dari tempat tersebut, maka Anda menggunakan baju yang sempurna tadi. Hanya mohon baju itu diturunkan agar turun dari pinggulnya. Ini maka kami melihat baju Pakistan itu adalah yang sangat sesuai dengan keadaan wanita yang saat ini dituntut dengan urusan agama. Nah, ini sudah termasuk Islami. Dalam hal ini karena apa? Lekuk tubuhnya sudah tertutup. Baik. Ini. Tapi sudah begitu hilang ciri kelakiannya. Karena ketutup dengan itu semuanya. Adapun masalah kesempurnaan tentu ada. Dan baju hendaknya longgar, jangan sampai baju yang ketat. Baik, ya. Saudari-saudari kami yang menyaksikan acara ini atau mendengar suara ini, jika masih punya baju ketat, hendaknya kita harus hijrah perlahan demi perlahan untuk belanja yang ke depan harus yang longgar, ya, yang seperti itu. Bertahap ya. Kerinduan mencari kemuliaan itu semuanya, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Baik, dan ingat pun demikian, bagi semua yang sudah mengenakan baju yang sempurna, jangan merendahkan siapapun. Jangan merendahkan siapapun. Karena orang itu untuk hijrah itu bertahap. Sesuai dengan kemampuannya. Mungkin seorang yang pakai celana yang gak karu-karuan itu ternyata dalam hatinya ada berontak untuk sejarah hijrah. Kita tidak tahu. Akan tapi kami seru kepada semuanya, yuk kita hijrah perlahan. Demi perlahan. Baik, Bu. Dan mungkin ada aturan, Bu, ya, bagi para orang tua, Bu, ya. Karena mungkin kadang kecenderungan untuk berubah dari seorang anak menjadi punya anak perempuan seperti pengen laki-laki atau laki-laki menjadi perempuan, itu mungkin juga bisa sebab masalah baju yang diberikan orang tua ketika anak mungkin masih kecil atau gimana, Bu, ya? Sangat-sangat sekali. Sehingga termasuk kita sudah bisa mulai melarang anak kita yang laki-laki, kalau dia harus misalnya berdandan dengan baju perempuan, atau sebaliknya. Batasan umur Bu ya, mungkin seperti apa ya? Oh tidak ada batasan umur. Dari mulai kecil saja Bu ya, kan, mengarahkan Bu ya. Takut menjadi kebiasaan yang jelek. Iya Bu ya. Mungkin anak kita masih umur 4 tahun, laki-laki, tapi sering pakai kerudungnya, kita hindari, jangan. Seperti ada malah diketawain Bu ya. Ketawain tapi dilarang, dibilang gak boleh, kamu laki-laki dan sebagainya. Termasuk kalau ngomong pun dilatih, kamu laki-laki sayang, harus gagah. Harus ngomongnya. Jagain ke perempuan-perempuan. Dilatih dari dini. Anak perempuan juga begitu Bu ya. Perempuan, kamu sayang, kamu perempuan yang lembut dan sebagainya. Ini harus dilatih, karena ini takut menjadi kebiasaan. Kebiasaan nanti mengarah kepada kesalahan. Jadi kesalahan itu kadang tidak serta-merta. Tidak ada orang kelainan langsung begitu. Ada tahapnya. Tentu ada tahapan, termasuk dari tadi anak masa pubertas yang pelampiasan syahwatnya dilakukan dengan cara yang salah, akan menjadi kebiasaan, akhirnya menjadi kecenderungan. Iya, Bu. Itu mungkin dimulai dari kecil ya, Bu. Ciri fitrah yang salah. Iya, Bu. Seperti permasalahan seperti klepto dan sebagainya, itu juga suka mengambil barang, itu juga kan tahapan dari kecil gitu, Bu. Juga semacam itu. Karena dibiarkan, ada penasaran dan sebagainya, tidak dalam kerasa takut dan sebagainya. Iya Bu ya, baik Bu, subhanallah. Baik Bu, terima kasih Bu atas penjelasannya. Jadi juga tadi pesan Bu untuk orang tua ya, artinya dari mulai anak-anak kita masih kecil ya, ini berikan mereka pemahaman akan fitrah mereka ya, di saat mereka laki-laki biasakan mereka dengan tata cara laki-laki, mainan laki-laki, pakaian laki-laki, perkumpulan dengan laki-laki. Begitu juga anak perempuan kita ya, jangan biasakan mereka dengan perkumpulan laki-laki, perkumpulan yang artinya biasakan mereka dengan perkumpulan wanita dan juga dengan cara pakaian wanita, gaya wanita dan sebagainya, agar semuanya kembali kepada fitrahnya ya. Islam sendiri ya. Seorang perempuan itu namanya patung kan enggak boleh. Iya, Bu ya. Gambar yang berbentuk tidak boleh. Kecuali gambar seperti bayi. Untuk seorang anak perempuan agar melatih keibuan. Iya, Bu ya. Apa namanya? Kayak semacam patung kayak boneka. Boneka. Untuk seorang anak gadis. Untuk melatih keibuan. Sampai begitu ya. Dikiaskan nanti apakah boleh untuk anak laki-laki sesuatu gambar yang berbentuk? Masih gambar bentuk itu kayak patung kan, hukumnya haram mutlak. Mungkin kalau bahasa sekarang boneka gitu ya. Boneka. Jadi anak kecil jika itu adalah untuk melatih keibuan, itu ada perkenankan. Bagi seorang laki-laki yang ada hubungannya dengan kelakian ya, diperkenankan. Namanya permainan untuk anak kecil. Tapi kalau orang tua beli boneka enggak boleh. Orang tua beli boneka enggak boleh, haram hukumnya. Iya, Bu. Untuk dirinya, tapi beli boneka untuk anak kecil. Kan ini ada dibahas oleh para ulama. Iya, Bu. Karena pernah kita melihat ada seorang anak perempuan itu rambutnya digundul, Bu ya. Jadi karena merasa dia enggak nyaman dengan menjadi perempuan, maksudnya enggak biasa kumpul perempuan, akhirnya temannya banyak laki-laki sampai gundul rambut, itu orang tuanya dosa juga atau enggak, Bu ya? Iya, kan. Itu sebenarnya tidak serta-merta. Iya, Bu ya. Bisa diamati dari masa kecilnya. Iya, Bu ya. Terbiasakan salah itu, Bu ya. Baik, Bu ya. Maka biasanya coba bahasanya disalahkan lingkungan. Karena dia bergaulnya dengan perempuan saja. Itu sebenarnya kan pemahaman. Sudah paham dia. Kenapa? Karena kok ya perempuan. Aduh, bergaulnya dengan kakaknya perempuan semuanya. Mestinya di saat bergaul dengan kakaknya perempuan, dilaki-laki kan dia. Iya, Bu ya. Kamu laki-laki yang ngawin misalnya, jaga saya. Pemimpin jaga gitu. Iya, Bu ya. Baik, Bu ya. Baik, Bu ya. Terima kasih, Bu ya, atas penjelasannya. Dan kepada para pemirsa Al-Baja TV dan juga sahabat radio Kuyang yang bertanya langsung kepada Bu ya, Anda bisa bertanya melalui via telepon kami di 0231-830-8929. Kami ulangi di 0231-830-8929. Atau Anda bisa bergabung melalui via SMS kami di 081-321-461-079. Dan juga bisa bergabung melalui Facebook Bu ya, di www.facebook.com/buyaya.albahja. Baik, Bu, ada pertanyaan lagi dari sahabat Agus di Jakarta, Bu, melalui via Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya membaca artikel yang mengatakan bahwa orang tua harus memisahkan anaknya yang telah berusia 7 tahun dengan dalil dari hadis yang artinya, jika anak-anak kalian telah menginjak usia 7 tahun, maka pisahkanlah tempat tidur mereka. Jika mereka menginjak usia 10 tahun, maka pukullah mereka karena meninggalkan sholat. Tapi saya juga mendapat keterangan bahwa kewajiban memisahkan tempat tidur ini juga dikecualikan dari anak laki-laki dengan orang tuanya. Ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan laki-laki lain, juga perempuan dengan perempuan lain, kecuali dengan anak atau orang tuanya, Bu ya. Bukan 7 tahun, 10 tahun. Kalau sudah 10 tahun, amuru awalatakum bisolat inda sabin, wadribu alaiha inda ashrin, wafarrikuhum fil madhaji. Anakmu, ajari anakmu sholat di saat umur 7 tahun. Kalau sudah diajari untuk sholat, dikiaskan dengan sholat semua kewajiban. Kewajiban yang lain, puasa dan lainnya. Puasa, menutup kerudung. Ya. Kalau masih kebuka-kebuka, namanya anak kecil. Anak kecil. Tapi kalau 10 tahun sudah mulai pasti. Kewajiban untuk orang tua, Bu ya. Orang tua. Harus 10 tahun. Wadribu alaiha inda ashrin. Kalau 10 tahun belum melakukan sholat, tidaknya kau pukul. Masih lebih pukulan keras. Pukulan yang tidak membahayakan. Bukan pukulan yang membuat orang. Iya, Bu ya. Dan pisahkan mereka di tempat tidur mereka. Sudah bisa besar ya. Tidak pandang apakah bapak dengan anak memisahkan tempat tidur ini artinya apa? Laki dengan perempuan dulu. Yang paling asas, laki dengan perempuan. Ternyata perempuan dengan perempuan, ini tuh menghindari kelainan. Biarpun perempuan dengan perempuan, jangan sampai dipisah dalam tempat tidurnya. Kalau perempuan dengan perempuan, mungkin tidak harus kasur yang pisah. Tapi selimutnya berpisah. Tapi kalau laki dengan perempuan, hendaknya harus ini. Anak laki-laki kita yang sudah mulai umur 10 tahun, jangan tidur dengan adik atau kakaknya yang perempuan. Karena mohon maaf ini coba, di saat bangun pengen pipis misalnya, lalu melihat adiknya tersingkap auratnya, dia sudah mulai masa pubertas. Penasaran atau tidak? Coba dia penasaran ingin melihat dan sebagainya. Dan mungkin bisa liar akhirnya. Setiap hari ngelihat. Bahkan mungkin dia akhirnya pertama kali suatu ketika tanpa sengaja dia bangun melihat, akhirnya dia berusaha untuk tidak tidur agar bisa melihat lagi. Jadi itu mulai ada. Termasuk dengan laki-laki juga, anak laki-laki dengan anak laki-laki. Maka hendaknya kaum anak-anak, kalau Anda semelarat apapun Anda, tolonglah buat kamar biarpun dengan gedek, dengan kelambu yang tertutup, perempuan di dalam. Laki-laki mungkin di luar. Jadi kasih bantal di ruang tamu dan sebagainya, itu bisa. Dan selimutnya sendiri-sendiri. Laki-laki sendiri, laki-laki dengan laki-laki sendiri, jangan pakai selimut bersama. Baik. Termasuk dengan bapak dan anak sama. Ibu dengan anak. Nggak ada beda dalam hal ini. Ini pendidikan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya apa? Ini kalau diamati ini, tujuannya ya untuk menghindari selama ini yang oleh iblis-iblis itu digembar-gemburkan. Pada zinaan. Sekarang mohon maaf, na'udzubillah. Berzinaan dengan saudara. Ini terjadi banyak sekali, na'udzubillah. Dan kita harus menyelesaikan kasus-kasus yang macam itu. Ngeri. Karena orang tuanya tredor, tidak pernah ada di rumah dan sebagainya. Bahkan seorang anak kecil bagaimana? Seorang anak umur 12 tahun, dia sudah berhubungan dengan adik yang umur 8 tahun, sudah 4 tahun terjadi. Masya Allah. Dan dia tidak mengerti apa-apa. Masya Allah. Ini karena salahnya orang tua. Jangan mengentekkan. Dengar syariat Nabi Muhammad, Anda akan selamat. Baik, Bu. Terus tentang masalah yang tadi hadis yang berikutnya, Bu. Tidaklah laki-laki seorang laki-laki berdua dengan laki-laki lain, juga perempuan lain, kecuali ada anak atau orang tuanya. Itu seperti apa gambaran? Maksudnya, laki-laki dengan perempuan, itu tidak boleh kita berduaan khalwah. Seorang laki-laki dengan perempuan tidak boleh berduaan laki-laki dengan perempuan. Ya? Ini orang normal ya. Kalau sudah orang kelainan, perempuan dengan perempuan tidak boleh berduaan. Artinya berduaan yang memungkinkan mereka melakukan melampiaskan syahwat dengan yang haram, biarpun syahwat pegangan. Atau ciuman dan sebagainya. Maka khulwah ini yang mutlak haram. Khulwah adalah haram berduaan laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Tidak boleh berduaan kecuali ada orang ketiga. Ada orang ketiganya. Yang mahramnya ini namanya. Yang menjadikan perduaannya menjadi haram. Jadi, saya duduk dengan seorang perempuan, harus ada perempuan lain atau laki-laki dengan saya. Kalau saya berduaan, hukumnya haram atau khulwah. Ini adalah masalah khulwah berduaan. Dan khulwah bukan ikhtilat. Bukan bercampur. Kalau jadi ini beda pembahasan dengan yang tadi, Bu. Lain beda, bukan masalah itu. Jadi secara umum semacam itu. Bahkan tidak boleh laki-laki dengan perempuan berduaan biarpun untuk mengajari Al-Quran. Di kamar berduaan, seorang ustadz sama muridnya. Murid perempuan yang ngajar Al-Quran. Tetap haram biarpun ngajar Al-Quran. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, Bu. Terima kasih atas penjelasannya. Kita akan berikut kembali, Bu. Dan kami akan melanjutkan kembali, akan berikan kembali kesempatan kepada para pemirsa Baja TV dan juga Sobat Radioku untuk bertanya langsung kepada Bu. Baik melalui via SMS atau WhatsApp kami, atau melalui via telepon kami, dan juga melalui via Facebook, Bu. Kami tunggu kebersamaan Anda. Dan kita akan break kembali dan jangan beranjak kemana-mana. Masih dibacarkan oleh Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahja, Sendang Sumber, dan Anda masih bersama kami dalam acara belajar bareng bersama Buya dan Umi yang disiarkan langsung melalui Al-Bahja TV dan juga Radioku. Dan baik, kita akan masih berada di sesi tanya jawab, dan kami akan berikan kesempatan satu pertanyaan lagi yang ditanyakan, yang ini sudah ada masuk, Buya, pertanyaan melalui via WhatsApp dari sahabat kita di Alia dari Hong Kong, Buya. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Bahja TV dan Radio Ku, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli salli barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ya, bagaimana sikap kita jika kita melihat teman kita yang lesbian? Saya sudah coba untuk menasihati, tapi dia malah bilang bahagia dengan keadaan yang sekarang. Terima kasih atas jawabannya, Bu. Baik, Masya Allah. Kewajiban Anda adalah untuk membawa mereka kepada fitrah yang selamat. Nasihat tidak cukup. Tapi ia adalah perlu sentuhan khusus dia. Misalnya disadarkan akan halal haram, akan masa depan, ya. Kebahagiaan. Mungkin dia harus membedakan antara bahagia dan senang sesaat. Dia mustahil menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya, karena tidak akan ada keturunan di balik itu semua dipandang oleh orang. Jadi dia hanya merasakan melampiaskan syahwatnya dengan bebas saat itu. Maka perlu duduk lama itu. perlu duduk lama, dan jangan dicaci, jangan diolok, supaya tidak jauh dari Anda. Anda membuat satu pendekatan yang baik, ya. Pendekatannya. Sebab begini loh ya, mustahil orang tidak merasa, menyadari kalau itu sebuah penyakit, lalu dia ingin sembuh, itu mustahil. Ya, jadi digambarkan tentang masa depan, akhirat. Ya. Kalau masa depan keturunan, dia bisa berkata nanti, saya akan berzina dengan seseorang, lalu saya hamil, dan ya, anak saya anggap sebagai anak saya. Bisa begitu. Bisa. Ya. Dan ini memang ada yang demikian itu. Ya, ya. Jadi dia memaksa urusan dengan laki-laki lain sampai dia sampai hamil. Hamil dianggap sebagai anak. Sebagai keturunan. Sebagai keturunannya. Itu makanya... hal-hal seperti itu tetap jadi alasan kalau orang tidak sadar. Tidak sadar, iya Pak ya. Jadi disadarkan dengan cara yang halus, paling penting. Mungkin ya, masalah kepada Allah dulu ya, hubungan kepada Allah terlebih dahulu. Dan harus ngerti. Karena Bu ya kan pernah memberikan tahapan-tahapan, memberikan nasihat itu dia. Ya. Karena apa? Dia ahli iman insya Allah. Iya Pak ya. Hanya permasalahan itu, kembalikan lagi, mohon maaf. Kebetulan. Permasalahannya ada, sebagian orang menganggap itu bukan sebuah dosa. Ya, ya. Sampai mohon maaf na'udzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari ini. Di sebagian lembaga yang dikatanya, katanya pendidikan agama. Ya, ya. Itu tidak dipahami. Mohon maaf, sebagian pondok pesantren ada masyhur kebusukan-kebusukan yang semacam ini. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ya. Sampai mohon maaf, barangkali yang pernah mengenal istilah mairil, itu adalah istilah yang sangat busuk ini. Ya. Jadi laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Ya. Dan bahkan mohon maaf, banyak yang selama ini yang kita temui, orang punya yang selama ini harus kita selesaikan permasalahan, dia pernah punya pengalaman di dalam pondok pesantren yang demikian. Jadi di dalam pondok pun ada, sebenarnya bukan permasalahan-permasalahan pondok, permasalahan orang yang menganggap keharaman adalah bukan haram. Keharaman. Ya. Jadi ada di sebuah pondok pesantren yang laki-laki dengan laki-laki bisa biasa. Meremehkan dosa, ya. Bahkan mungkin soal ini, dan kita menemukan, dan kita sudah mutawatir kalau bahasa fikih, ini bukan sesuatu yang bukan cerita bohong lah, ya, ada ini, ada ke hal-hal semacam ini. Lah munculnya demikian ini, bagaimana mereka bisa tahu? Dianggap ini bukan sebuah kesalahan, paling hanya bertentangan, dianggap sebagai pertentangan kebiasaan saja. Oh bukan, ini bertentangan dengan hukum Allah, maka dipahamkan makna keharaman ini. Maka punya andil besar sebagian pemberi fatwa-fatwa yang mengatakan ini ada dosa kecil. Sampai ada mengatakan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, asalkan kalau laki-laki tidak masuk ke lubang dubur, itu seperti onani. Astaghfirullah. Jelas melihat aurat, memegang aurat, membangkitkan syahwat yang memuaskan. Melihat aurat, memegang aurat, membangkitkan syahwat, memuaskan. Dosa yang bertumpuk-tumpuk, ini dianggap sebagai dosa biasa. Ini pemahaman makna ini. Dan insya Allah, kalau kita sudah ada duduk yang manis, difahamkan makna. Keharuman nanti insya Allah perlahan. Seperti halnya seorang laki-laki dengan perempuan. Yang bangkit syahwatnya, agar tidak melakukan zina, disadarkan akan makna haruman itu sendiri, baru dia menghindar. Ya, baik. Baru nanti cari solusi yang halal, sesuai dengan urusan syahwatnya. Allah. Ya, ya. Baik, ya. Baik, ya. Artinya menanamkan kepada dia tentang makna, ya, tentang bahwa hal itu adalah satu hal yang hina, tercela, ya. Mungkin dengan mungkin sering proses yang lama, prosesnya, ya, ya. Dengan mengajak mungkin ibadah dan sebagainya, itu mungkin awal-awal, langkah-langkah awal bisa dilakukan, ya. Baik, ya. Terima kasih atas penjelasannya, dan kepada sahabat Alia dari Hong Kong, ya. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada Anda untuk bisa membimbing teman Anda untuk kembali ke jalan yang benar sesuai dengan syariat. Semoga Allah mengampuni. Amin. Ada salah satu wanita yang harus kita selesaikan permasalahannya. Dia mengakui bahasanya pengalaman ini dilakukan di sebuah lembaga pendidikan agama. Bahkan yang melakukan dengan dia adalah gurunya sendiri. Sampai dia menjadi orang yang kelainan di saat keluar dari pondok tersebut. Padahal dia mondok tidak lama. Saya hanya mondok 2 bulan. Tapi bisa memboleh. Perkenalan dengan cara semacam itu sampai di luar menjadi orang kelainan. Dan dia keluar pun dia menganggap karena apa pernah dilakukan di tempat menuntut agama, dipikir itu adalah halal. Bahkan sampai dia ngomong, saya tidak ngerti kalau ini haram. Dia menikah dengan seorang laki-laki hanya bertahan 3 bulan. Hanya karena tuntutan keluarga menikah 3 bulan, karena dia kebiasaannya salah. Dan semoga proses penyembuhan akan selesai insya Allah. Amin, amin, amin. Dan banyak beberapa orang yang sudah yang kita tangani memang, dan itu sangat tentu memang perlu ditolong dan bukan dihinakan. Dia adalah umat Nabi Muhammad. Kami menyayangkan sebagian orang yang dikit-dikit mencaci, mengolok dan sebagainya. Mohon maaf, kami tidak bisa mencaci maki waria, tidak bisa melolok ngolok waria. Karena apa? Waria. Karena sampai hari ini pun saya belum sempat duduk dengan mereka yang manis, dengan pelaku-pelaku Kami tidak bisa mencaci dan mengutuk mereka secara khusus. Karena saya pun pernah duduk manis dengan mereka. Akan tapi, kami hanya memberikan hukum seumum. Tapi tidak mencaci engkau begini, enggak. Karena banyak mereka tidak mengerti kalau ini haram. Baik, Bu, terima kasih Bu atas penjelasannya, Bu. Semoga diberikan kemudahan bagi kita untuk bisa menjaga diri kita semua dan bisa kembali kepada fitrah ya, yang benar ya, sesuai dengan yang diajarkan oleh syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bu, selanjutnya kita tutup dengan kesimpulan sekaligus dengan doa, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulannya adalah hendaknya kita waspada dengan anak-anak kita. Jadi karena ini betul-betul marak. Selama ini mungkin ada seorang bapak yang ibu menjaga anaknya agar tidak terjerumus dalam zina. Suatu ketika ada satu sahabat dari Jakarta. Dia punya anak laki-laki. Dan memang dia adalah dari segi fisik karena gandeng. Dia adalah seorang dari keturunan Arab. Dari Minal Habaib. Datang kepada kita ngobrol di depan rumah. Bib, sekarang itu Masya Allah. Anak kita di luar ini. Mungkin anak kita baik. Anak kita baik. Tapi anak perempuan di luar bisa menggoda. Dia menimbali dengan bahasa yang nyeletuk tapi ajib, asik. Yang mengganggu anak kita, laki-laki, anak-anak kita laki-laki di luar yang mengganggu bukan perempuan tok saat ini. Laki-laki pun juga ganggu. Anak kebayang, iya babe, apalagi seperti anaknya antum ini yang ganteng semacam ini bisa menjadi. Aduh, anak sekarang pokoknya harus di pondok. Akhirnya kami ingatkan, tidak semua pondok terbebas dari yang demikian juga. Iya, babe. Harus waspada. Dan kami himbau kepada semua pondok pesantren hendaknya segera waspada tentang penyakit yang satu ini. Semoga Allah membalas kebaikan guru mulia Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Amin, amin. Sangat peduli masalah ini. Sehingga semua santri harus tidur dengan celana. Habib Ahmad, Habib Hasan bin Ahmad Baharun di pondok pesantren Darul Ughwah Dakwah Bangil. Semua santri hendaknya pakai celana. Pakai celana dan lampunya terang. Tidak boleh dimatikan. Kamar mandi pun gitu. Kamar mandi satu-satu. Tidak boleh barang. Kemudian diupayakan ranjang satu-satu. Kalau belum bisa, hendaknya pakai kasur satu-satu. Untuk menghindari apa? Hal yang satu ini. Subhanallah. Dulu kita belum paham kenapa kok harus lampu ini, pakai celana dan sebagainya. Bahkan kita pun pernah dihukum. Karena kita lupa tertidur habis belajar. Kengantuan. Lalu ketiduran dipukul sama beliau. Dan pukul benar-benar. Pukul keras. Sampai merah. Nah, sampai luar. Pukulan keras. Dan itu pukulan yang luar biasa. Pendidikan. Cinta, Bu. Kalau orang zaman sekarang anaknya dipukul langsung komplain ini. Kalau kita cerita kepada Abah sama Umi, ya malah mengatakan, lah itu pendidikan biar kamu benar. Alhamdulillah kita punya Abah Ibu nerima di dalam kalau di kita hukum dipukul sama boleh beliau karena kita lupa tidak pakai celana. Tentunya apa? Biar kamu selamat. Baik. Nah, baik, itu saja. Ini jadi waspada wahai para orang tua anak-anakmu. Dan ketahuilah paling dan bahayanya tidak sesaat. Di akhirat bahaya dan di masa hidupnya di dunia juga bahaya. Kenapa? Kalau Anda punya anak laki-laki sudah punya kelainan senangnya dengan laki-laki, maka ketahuilah. Di saat dia harus menikah dengan seorang wanita, dia tidak bisa menemukan kepuasan yang sempurna. Dan kita menemukan saat ini seorang laki-laki, dia punya anak. Akan tapi dia masih melakukan dengan yang laki-laki. Bahkan dia mengatakan, kalau saya berhubungan dengan seorang laki-laki, seorang istri saya tidak seindah kalau saya berhubungan dengan laki-laki. Bahkan ada laki yang bercerita, seorang perempuan yang kelainan, saya bisa melayani suami saya, kalau saya sudah bercumbu dengan pembantu saya di samping, di kamar sebelahnya. Masya Allah. Ini adalah kebahagiaan yang hilang. Jadi melakukan hubungannya seharusnya mesra jadi indah, jadi kepaksa. Ini panjang ceritanya, wahai para bapak ibu. Makanya harus waspada dengan penyakit yang satu ini. Baik, semoga Allah menjaga kita amin, semua. Amin, amin, amin. Melindungi dan mengampuni semua. Amin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adibna. Wangsurna wa la takhdulna. Wa'afina wa la tumrinna wa akrimna wa la tuhinna. Wa'atina wa la tuhtar alina innaka ala kulli syadir. Allah, ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Jaga anak-anak kami, keluarga kami. Ya Allah, urusan syahwat kami dan anak-anak kami. Buka pintu halal untuk kami dan cukupkan kami dengan yang halal, ya Allah. Amin, amin, amin. Jauhkan kami dari melampiaskan syahwat dengan cara yang haram, amin, ya Allah. Amin. Apakah itu berzinaan? Amin. Laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, ya Allah. Amin. Maka kami mohon lindungi kami dari kehinaan-kehinaan. Dan berikan kesadaran kalau itu adalah kehinaan dan keharaman. Amin. Dan kami mohon, ya Allah, siapapun yang saat ini menjadi penyeru-penyeru kebusukan ini, kami mohon berikan kesadaran kepada mereka, ya Allah. Amin. Berikan kesadaran kepada mereka, agar mereka menghentikan kepada seruan-seruan kebusukan ini, ya Allah. Engkau Maha tahu mereka, ya Allah. Dan ampuni kami, dan ampuni semuanya, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah keluarga kami dari kehinaan itu. Masyarakat kami, sekolah kami, pondok pesantren kami, bangsa kami, ya Allah. Amin. Dan ampuni semua ya Allah. Dan tutup aib kami semua ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan, sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khotimah. Mati dalam keadaan iman. Dan jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih kepada para pemirsa Baca TV dan juga sahabat radioku dimanapun Anda berada, karena atas kebersamaan Anda selama 1.5 jam ini bersama kami dalam acara belajar bareng bersama Buya dan Umi. Semoga menjadi kebersamaan yang akan membawa kebaikan bagi kita di dunia wal akhirah. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Radio Kunetok 104,8 Kuningan, FM Kuningan 192,4 FM Majalengka, 89,2 FM Karimun, 88,0 FM Pontianak, 104,7 FM Batam, 1089 AM Bogor, 93,6 FM Aceh, dan 1107 AM 4 AM Bandung. Dan juga terima kasih kepada radio partner kami, Radio Samara 96,2 FM Tulungagung, Radio Azam 103,5 FM Karimun Kepulauan Riau, Radio Da'watul Mustofa Lumajang, Radio Madinatul Salam 90,9 FM Banjarmasin, Radio MBS 107,7 FM Gresik, dan 107,9 FM Blitar, Radio Seremik Alp Lampung, dan Radio Panua 103,8 FM Pahuatu Gorontalo. Dan juga kepada radio-radio lain yang belum mengkonfirmasikan kepada kami, tapi telah ikut menyebar dakwah ini, kami ucapkan terima kasih kepada Anda semua. Semoga Allah membalas semua kebaikan Anda dengan sebaik-baiknya balasan di dunia wal akhirah. Dan juga informasi kepada para pemirsa Baca TV dan juga sahabat radioku dimanapun Anda berada tentang majelis dakwah majelis Buya Yahya. Hadirilah majelis Al-Bahjah Kuningan bersama Buya Yahya Jumat malam Sabtu yang akan datang, 18 Jumadil Awal atau tanggal 26 Februari 2016 Masehi ya, pada pukul 20 WIB di Masjid Syiarul Islam Kuningan. Dan juga majelis Muslimah Kuningan bersama kami ya, bersama kami Mufairus, yaitu pada Sabtu sore ya, di tanggal 18 Jumadil Awal atau bertepatan dengan tanggal 27 Februari 2016 pada pukul 15.30 WIB di Masjid Syiarul Islam Kuningan. Dan juga hadiri kajian kami kembali bersama Remaja Putri di setiap Kamis keempat ya, di Islamic Center At-Taqwa ya, Islamic Center Cirebon. Baik, terima kasih kepada Anda semua yang sudah bergabung, dan mohon maaf jika ada banyak pertanyaan yang masih belum bisa dijawab. Dan juga semoga Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk terus belajar bersama, dan semoga Allah memberikan kepada kita ilmu manfaat di dunia dan di akhirat. Mohon maaf atas kesalahan, mohon doanya selalu. Kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.